Allahumma shallallahu alaihi wasallam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Al-fasl ats-tsamin, fasal yang ke-8. Intisab al-firaq al-mubtadi'ah lis-salafiyyah da'wa khaliyah min ad-dalil. Pasal yang ke-8 membahas tentang penisbatan kelompok-kelompok bid'ah kepada salaf adalah pengakuan tanpa bukti. Qala inna katsiran min al-firaq al-mubtadi'ah qad tad'i annaha 'ala nahj as-salaf as-salih walakin hadha al-qawl la yaqbal minhum dhalika aw la yuqbal minhum dhalik dhalika anna qawlahum hadha da'wa khaliyah min ad-dalil. Kata penulis, kebanyakan kelompok-kelompok ahlul bid'ah mengaku bahwa mereka berada di atas manhaj salaf, tetapi ucapan mereka tidak bisa diterima karena ucapan mereka itu hanyalah pengakuan yang tidak diiringi dengan dalil-dalil. Falau kanat ad-da'wa tanfa' bi mufradiha lanafa'at al-yahud wan-nasara 'indama ad-da'u anna al-jannah khassah bihim. Kalau saja pengakuan tanpa bukti bisa diterima, niscaya pengakuan Yahudi dan Nasrani akan bermanfaat buat mereka dan akan bisa diterima ketika mereka mengaku bahwa surga adalah hanya untuk mereka, sebagaimana Allah ceritakan tentang mereka. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Kata Allah, waqalu, dan mereka berkata, yakni Yahudi dan Nasrani, lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara, tidak akan masuk surga kecuali orang yang Yahudi atau Nasrani. Ini ucapan mereka. Apa kata Allah? Tilka amaniyuhum, itulah angan-angan mereka. Umniyah atau amani bentuk jamaknya adalah sesuatu yang khayal untuk didapat, yakni angan-angan kosong. Saya ingin terbang di langit, saya ingin menggapai bintang. Ini adalah kalimat-kalimat yang disebut dengan umniyah. Ketika Yahudi dan Nasrani mengatakan la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara, Allah bantah mereka. Ketika Yahudi dan Nasrani mengatakan pengakuannya bahwa surga itu khusus buat kami, hanya buat Yahudi dan Nasrani, maka Allah bantah dengan kalimat tilka amaniyuhum, itu angan-angan kosong mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Hatu burhanakum, hat kemarikan, bukti-bukti, dalil-dalil kalau surga itu hanya untuk kalian. Hatu burhanakum, sampaikan kepada kami bukti-bukti kalian kalau kalian memang benar, kalau kalian memang jujur. Mana bukti-buktinya? Ini ayat memberikan satu kaidah. Kalau pengakuan itu tidak bisa diterima tanpa burhan, tanpa bukti, Allah mengatakan ucapan Yahudi itu umniyah, angan-angan kosong karena tidak ada burhan. Hatu burhanakum, berikan bukti-bukti kalian kalau kalian memang jujur. Maka ketika sekian banyak orang berebut untuk ingin mengaku dirinya sebagai salaf, salaf itu kami, salaf itu kami, salaf itu kami, sampai pondok yang paling sesat ngajarkan sihir, pondok ini namanya pondok salafiyah. Maka kita katakan kepada mereka, hatu burhanakum in kuntum sadiqin, tunjukkan bukti-buktinya kalau kalian memang jujur pengikut salaf. apakah para salafun salih, para sahabat mengajarkan sihir? Sekian kelompok lain mengatakan kami di atas manhaj salaf, katanya. Katanya para teroris, para pemberontak yang menghalalkan darah kaum muslimin, mengatakan kami di atas manhaj salaf, manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Loh, ini merusak nama baik ahlu sunnah, merusak nama salaf, mengaku-ngaku salaf ternyata menghalalkan darah kaum muslimin dan menghalalkan cara-cara teror. Kamu salafi, sunni, hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Tunjukkan bukti-buktinya, dalil-dalil bahwa kalian adalah pengikut salaf. Apakah salaf mengajarkan yang demikian? Para salafun salih adalah pengikut sunnah, pengikut ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mengatakan ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, mengajarkan ayat yang Allah turunkan kepadanya. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri. Para salaf adalah yang mengikuti ucapan Rasulullah ketika mengatakan tasma' wa tuti' wa in daraba dhahrak wa akhadha malak, dengar dan taatlah pada penguasamu yang muslim tentunya, walaupun dipukul punggungmu dan dirampas hartamu. Ini salaf. Terus kalian mengatakan tagut kafir, semua pemerintah kafir, dan jajarannya sampai ke tingkat RT dan RW kafir, dan yang tidak mengkafirkan mereka kafir. Kafir semua kaum muslimin. Mengaku kami di atas manhaj salaf, kami berada di atas akidah ahlu sunnah wal jamaah. Kalla wallah, tidak demi Allah. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin, buktikan kalau kamu itu betul-betul salafi, betul-betul sunni, ahlu sunnah wal jamaah, pengikut salafun salih. Hatu burhanakum, mana buktinya? Nyatanya yang jelas terlihat zahir bertentangan dengan salaf dan bertentangan dengan sunnah. Berarti bukan pengikut sunnah dan bukan pengikut salaf. Bagaimana pengakuannya? Tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka. Mereka mengikuti jalan khawarij, tapi pengen disebut sebagai sunni ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa sih kok pada pengen mengaku menjadi ahlu sunnah? Kenapa sih kok mereka berebut ingin menjadi orang yang diakui sebagai ahlu sunnah wal jamaah dan mengikut salaf? Kenapa? Karena mereka tahu hujah-hujah ahlu sunnah tidak terbantahkan. Dalil-dalil para ulama salaf tidak bisa dibantah karena jelas ayatnya, jelas hadisnya, jelas ucapan para sahabat. Sehingga mereka merasa ketika membantah salaf tidak mampu, masuk menjadi pengaku. Saya juga salaf, sama dengan itu. Saya juga cabangnya yang di Umar bin Khattab, katanya. Iya. Padahal sururi, anak buahnya Adnan Ar'ur. Kenapa sih pengen laku ya? Kenapa? Kalau memang ingin menjadi seorang salafi, ikuti betul-betul manhaj para ulama, manhaj salaf, ikuti ucapan para salaf, baca kitab-kitab para ulama salaf, dan jangan mengambil ucapan-ucapan ahlul bid'ah. Apakah Muhammad Surur Nafs Zainal Abidin atau ucapan Adnan Ar'ur yang mengatakan istilah salaf itu bid'ah? Ini ikhwan fillah na'azakumullah sebagai bukti kalau kamu betul-betul salafi. Ikhwan fillah na'azakumullah, maka mereka-mereka yang mengaku, kelompok-kelompok yang semakin banyak yang semuanya mengaku ahlu sunnah wal jamaah dan mengaku salafiyah, mari kita buktikan, dan kalian buktikan kesalafiahan kalian dan kesalafiahan kita semuanya. Buktikan. Pengakuan tanpa bukti tidak bisa diterima. Allah mempertanyakan bukti. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Walau kanatid da'watan fa' bimufradiha lakana fir'aun sadiqan fimad da'ahu. Kalau saja pengakuan semata tanpa bukti bisa diterima, niscaya Fir'aun harus diterima pengakuannya. Apa pengakuan Fir'aun? Fir'aun mengaku bahwa dirinya mengajak ke jalan yang lurus. Bayangkan, Fir'aun, tagut sepanjang sejarah, tagut yang paling jelas setelah syaitan dan dukun-dukun mereka ini. Fir'aun, qala, Allah ceritakan ucapan Fir'aun di dalam surat Ghafir ayat 29. وَقَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ. Kami, kata Fir'aun, qala Fir'aun, berkata Fir'aun, مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى, kami tidak menunjukkan pada kalian, tidak memperlihatkan pada kalian kecuali apa yang aku lihat. وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ, dan aku tidak mengajak kalian kecuali ke jalan yang rasyad. Mengaku sebagai orang yang mengajak kepada irsyad, kelurusan. Fir'aun mengatakan, وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ, kami tidak mengajak kalian kecuali mengajak kepada jalan yang lurus, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada rusyd. سَبِيلَ الرَّشَادِ, jalan yang baik atau jalan yang lurus. Subhanallah. Apa bisa diterima pengakuan Fir'aun? Apa bisa diterima pengakuan Fir'aun bahwa dia mengajak ke jalan yang lurus, mengajak kepada jalan yang benar? Tidak bisa diterima. Kenapa tidak bisa diterima? Karena tidak ada bukti. Buktinya dia menentang Nabi Musa. Buktinya dia menentang orang-orang mukmin. Buktinya dia membunuh orang-orang beriman dari tukang-tukang sihir mereka yang masuk Islam. Mereka bunuh, dan Fir'aun membunuhnya dengan kejam. Memotong kaki dan tangannya bersilangan, dan kemudian disalib di pokok-pokok pohon korma. Mana bukti kamu, wahai Fir'aun, ketika mengatakan bahwa aku mengajak kalian ke jalan yang lurus? La wallah, kamu mengajak kepada jalan syaitan, iblis. Mengatakan, ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Apakah ini jalan rasyad? Bukan jalan rasyad sama sekali. Berarti pengakuan kosong. Pengakuan kosong tanpa bukti. Maka itu angan-angan dia pengen dianggap sebagai orang yang mengajak kepada kelurusan. Tapi tidak bisa diterima. Jadi, ini dalil bahwa pengakuan kosong tanpa bukti tidak bisa diterima. Enggak bisa sekedar pengakuan, oh ya terima, berarti kamu kawan saya. Sebentar, buktikan kalau dia adalah betul-betul ahlus sunnah. Mana dalil-dalil, mana sifat-sifatnya agar pantas dia disebut sebagai ahlu sunnah. Inna da'wa bimufradiha la tuqbal illa bibayyinatin wa burhan. Sesungguhnya pengakuan sendiri atau pengakuan semata tidak akan bisa diterima kecuali dengan bukti-bukti dan dalil-dalil. Telah dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Bukhari, Bukhari dan Muslim, dalam kedua kitab sahihnya, meriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Law yu'tan nasu bid'awahum ladda'a nasun dima'a rijalin wa amwalihim walakin al-yamin 'ala al-mudda'a 'alaihi." Kalau saja manusia itu diterima seluruh pengakuannya, niscaya setiap orang akan mengaku darah orang lain dan akan mengaku harta orang lain. Kata Rasulullah SAW, kalau pengakuan orang semua bisa diterima, niscaya setiap orang akan mengaku hartanya orang lain dan mengaku darah orang lain. Mengaku harta orang lain artinya, ini rumah milik saya. Nenek moyang saya dulu itu meninggalkan rumah ini, kemudian kamu pakai. Sini. Loh, kok enak banget. Ngaku-ngaku rumah orang, mana buktinya, mana dalilnya? Kalau pengakuan itu diterima, masing-masing akan mengatakan, ini mobil saya, ini motor saya, ini rumah saya, ini harta saya. Atau mengaku masalah darah. Kamu salah, karena kamu membunuh nenek moyang saya, membunuh bapak saya harus bunuh kamu. Loh, kok sembarangan menuduh? Dari mana buktinya, mana dalilnya? Pokoknya setiap orang mau membunuh orang, dalilnya adalah ini pembunuh fulan, pembunuh keluarga saya dulu. Mengaku-ngaku dengan seenaknya, mengaku darah orang lain. Katanya hutang darah. Fahadha fawdha. Ini kekacauan. Lau yu'tan nas bidakwahum, kalau setiap manusia dipercaya pengakuannya tanpa bukti, hancurlah dunia. Maka segala macam muamalah berantakan. Maka kata Nabi, walakin al-yamin alal mudda'a alaih. Sumpah bagi orang yang barangnya diaku-aku oleh dia. Demi Allah ini punya saya. Yamin. Bagi orang yang mengaku-ngaku tadi, harus punya bukti. Jadi yang mengaku-ngaku harus mendatangkan bukti. Yang diaku-aku barangnya atau darahnya, harus bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah saya tidak pernah membunuhnya. Atau demi Allah ini punya saya, milik saya beli sendiri. Sumpah dengan nama Allah. Jadi pengaku ini harus membawa bukti. Dan orang yang diaku-aku barangnya harus. Atau dia mengucapkan syahadah. Maka ketika datang orang-orang menuntut Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, membawa surat. Saya menuntut kamu, wahai khalifah, kata para pemberontak, karena kamu memerintahkan untuk membunuh para sahabat. Maka Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Amirul Mukminin, Khalifatul Rashid, mengatakan pada mereka, hatu burhanakum in kuntum sadidin. Mana bukti kalian kalau kalian memang jujur? Mereka keluarkan surat. Ini surat dengan tanda tangan kamu dan kemudian dengan cap dari kamu. Bagaimana? Apa yang dilakukan oleh Uthman ibn Affan? Aku siap untuk bersumpah demi Allah. Ini pas seperti apa yang diajarkan oleh Nabi. Yang dituduh bersumpah, yang menuntut atau yang mengaku atau menuduh harus membawakan bukti-bukti. Ternyata bukti-buktinya palsu. Dibawa oleh budakmu. Mana budaknya Uthman? Ini. Ternyata pegawai zakat atau zakat mal atau baitul mal. Baitul mal di zaman Uthman itu sudah luas sekali. Dan jumlah budaknya ratusan. Yang tidak semuanya Uthman kenal dengannya radhiyallahu anhu. Dengan mereka semua tidak semuanya kenal. Tiba-tiba dikatakan ini budaknya Uthman. Mana? Siapa yang nyuruh? Ini masa-masa fitnah. Maka kepake hadis ini. Bahwasanya orang yang menuduh harus membawakan bukti. Orang yang dituduh bersumpah dengan nama Allah. Maka ketika Uthman mengatakan had, saksi-saksi. Mana saksi-saksinya bahwa ini aku yang mengutusnya? Budaknya sendiri gak tahu. Katanya disuruh Uthman. Lo kata siapa? Nggak tahu, orang yang nitipkan saya, katanya Amirul Mukminin suruh kirimkan kepada gubernur Mesir dan di dalamnya isinya perintah untuk membunuh para sahabat, beberapa tokoh-tokoh sahabat. Ternyata tidak ada saksi sama sekali yang mengetahui langsung Uthman yang menyuruh dada. Ini kata dia kata dia, terus muter nggak jelas siapa ujungnya. Ini ikhwan fillah na'azakumullah, selesai. Karena mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-burhan, bukti-bukti, alal mudda'i, bagi para pengaku, dan baik sumpah bagi orang-orang yang mengingkarinya. Demikian pula dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya dari hadis Amr ibn Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal mudda'a alaihi. Kaidah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Al-bayyinatu 'alal mudda'i, harus ada bayyinah, harus ada bukti bagi pengaku yang mengaku atau yang menuduh. Wal yaminu 'ala man ankar, dan sumpah bagi orang yang mengingkarinya. Yani, kalau ada seorang yang menuduh orang lain, maka yang menuduh harus membawakan bukti, dan yang dituduh bersumpah atas nama Allah. Kata Imam Nawawi rahimahullah, hadal hadis qa'idatun kabirah min qawa'idi ahkam asy-syara'. Hadis ini merupakan kaidah yang sangat besar dan merupakan tonggak-tonggak hukum syariat. Fa fihi, di dalamnya ada faedah, annahu la yuqbal qaulul insan. Ada faedah bahwa tidak diterima ucapan manusia, fima yadda'ihi, pada apa yang dia akui, bimujarradi da'wahu, kalau hanya pengakuan, tidak diterima. Bal yahtaju ila bayyinah, bahkan perlu bukti, aw tasdiqil mudda'alai, perlu bukti atau perlu pengakuan dari orang yang dituduh. Iya, baru berarti kamu betul yang menuduh ini, karena yang dituduh ngaku. Kemungkinan pertama adalah pengakuan dari yang dituduh. Kemungkinan lainnya adalah dia membawakan bukti. Kalau orang itu mengingkari, enggak, ini buktinya. Kamu mengatakan demikian, ini kasetnya, ini bukunya, dan ini saksi-saksinya mendengarkan kamu menyatakan kalimat tersebut. Kalimat yang menunjukkan kalau kamu bukan salafi. Kalimat-kalimat cercaan terhadap ulama yang mengatakan Syekh Rabi tidak bisa bahasa Arab, katanya Abdul Malik. Kaset-kasetmu ada yang menyatakan bahwasanya Syekh Mukbil itu adalah kaku, kasar, keras. Saya saksinya, saya lihat sendiri. Bagaimana? Apakah kemudian kamu mau bersumpah demi Allah saya tidak melakukannya? Berani bersumpah atas nama Allah dengan kedustaan? Kalau dia masih punya keimanan gak akan berani. Paling-paling takwil. Maksudnya waktu itu bukan begitu. Paling-paling begitu. Maksudnya mencerca itu memuji. Paling-paling begitu. Kalimatnya jelas celaan, tapi ditakwilkan kepada pujian. Maksud saya betapa hebatnya, betapa kerasnya Syekh. Begitu. Ini khunifin a'azakumullah, permainan kata dari mereka. Karena sudah terbukti dan sudah terlihat dengan jelas dan banyak saksi-saksi. Maka Imam Nawawi mengatakan dalam hadis ini berarti ada faedah, pengakuan-pengakuan manusia tidak bisa diterima tanpa bukti. Ma ahsana ma qalahu syair, betapa bagusnya apa yang disebutkan dalam sebuah syair. Wa da'awi malam tuqimu alaiha bayinat abna'uha ad'ya. Pengakuan-pengakuan selama tidak ditegakkan bukti-bukti atasnya, maka itu hanya pengakuan belaka, maka itu hanya pengakuan semata. Atau syair lain disebutkan, wa kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tuqirru lahum bidzak. Setiap orang mengaku bahwa dia punya hubungan cinta dengan Laila. Lailanya enggak ngakui. Terus bagaimana? Apakah bisa diterima? Karena kembang desa, maka semua orang mengatakan itu pacar saya, itu pacar saya, itu kasus saya, itu istri saya dan seterusnya. Semua orang mengaku-ngaku. Sedangkan dianya enggak, saya enggak punya hubungan dengan siapapun. Mana yang diterima? Ya jelas bahwa pengakuan-pengakuan mereka tadi batil. Kullun yadda'i waslan li Laila wa Laila la tuqirru lahum bidzak. Setiap orang mengaku bahwa dia punya hubungan dengan Laila, tetapi Lailanya tidak mengakui. Bagaimana kalau setiap orang mengaku sebagai ahlu sunnah, tapi ahlu sunnah atau manhaj sunnah tidak mencocoki mereka? Apakah diterima pengakuannya? Saya pengikut salafus saleh, pengikut para sahabat, maka saya berbuat demikian. Perbuatannya tidak dilakukan oleh para sahabat. Apakah kebidaahan-kebidaahan dalam bentuk ibadah atau dalam bentuk akidah atau dalam bentuk muamalah atau kebidaahan-kebidaahan dalam bentuk yang lebih berbahaya dari itu, yaitu pertumpahan darah, jihad katanya, ternyata bukan jihad, jahat. Karena membunuh kaum muslimin, meledakkan bom di mana-mana di tengah-tengah kaum muslimin, yang korbannya kaum muslimin, itu bukan jihad, jahat. Dan itu tidak diajarkan oleh Islam, dan jangan ngaku-ngaku salaf, dan jangan ngaku ahlu sunnah. Para salafus saleh paling takut kalau masalah darah. paling ngeri mereka kalau urusannya dengan darah, karena ayatnya sangat keras. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh seorang muslim, seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anah, dan Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya. Ini masalah pembunuhan. Kok serampangan, sembarangan? Kan mereka kafir. Siapa yang kafir? Tawud. Ya maksudnya siapa tawud? Mereka ini pemerintah. Loh, mereka tidak sholat apa? Mereka masih sholat. Terus yang mati kemarin penguasa pemerintah. Yanda itu kan pendukung-pendukungnya. Oh, jadi kafir juga pendukungnya. La haula wala quwwata illa billah. Beraninya. Padahal inna dima'akum wa amwalakum haramun 'alaikum ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha fi shahrikum hadha. Sesungguhnya darah kalian dan harta kalian suci, tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh dirampas hartanya dengan zalim. Kesuciannya seperti kesucian Ka'bah Mekah di bulan Dzulhijjah di hari Arafah. Yaumikum hadha, hari Arafah. Kemudian syahrikum hadha, bulan Dzulhijjah. Fi baladikum hadha, negeri Mekah. Bayangkan kalau ada orang yang berani menjatuhkan kehormatan Ka'bah atau kehormatan Mekah dan Dzulhijjah dan Arafah, betapa jahatnya orang tersebut. Terus ngaku sebagai pengikut salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikhwan ibn a'azakumullah, ucapan itu adalah iddia bila burhan, maka tidak bisa diterima. Faman ad-da'awi, sebagai contoh sekarang dicontohkan oleh penulis, famin ad-da'awi al-aridah allati syaraqat wa gharbat, di antara pengakuan-pengakuan yang kita saksikan, yang kita lihat di timur dan di barat, huna wa hunat, di sana dan di sini, adalah pengakuan Hasan al-Banna, muassis Hizbul Ikhwanil Muslimin, pendiri Hizb Ikhwanul Muslimin. Memang betul-betul hizb. Mereka sendiri mendirikan Ikhwanul Muslimin sebagai partai. Partai Ikhwanul Muslimin Mesir. Apa pengakuannya Hasan al-Banna? Qala, ya qaumana inna nunadikum wal Qur'anu yaminuna was sunnah fi shimalina. Wahai kaum kami, kami mengajak kalian sedangkan Al-Qur'an di tangan kanan kami dan sunnah di tangan kiri kami. Wa amalus salafus salihin min abna'i hadhil ummah qudwatuna. Dan amalan para salaf, orang-orang yang saleh dari kalangan salaf, itu adalah sebagai teladan kami. Masya Allah, pengakuannya bagus banget. Quran tangan kanan, sunnah tangan kiri, dan salaf atau amal salaf menjadi teladannya. Qultu, kata penulis, saya katakan, in hadhihi ad-da'wa al-khaliyah an burhan yubtiluha min asasiha al-mabadi' allati yaqumu 'alayha hizbul ikhwanil muslimin. Pengakuan tersebut kosong dari bukti, tidak ada buktinya, bahkan dibatalkan, yakni bertentangan dengan prinsip dasarnya Ikhwanul Muslimin, yaitu yang disebut dikatakan Hizbul Ikhwanul Muslimin minal muassis ila asghari munadhir fihim. Prinsip mereka yang disampaikan oleh pimpinan tertinggi Ikhwanul Muslimin sampai pimpinan tingkat terendahnya, yang tingkat usrohnya, semuanya menyampaikan prinsip-prinsip itu yang bertentangan dengan as-salafiyah atau Quran dan Sunnah. Walastul an bisadadi bayani dzalika tafsiliyan, dan tentunya bukan sekarang waktunya untuk merincikan seluruhnya, tapi cukup sebagai contoh. Kufina dzalika fi adadin minal muallafat, karena sudah ada di tulisan-tulisan dan apa yang ditulis oleh para ulama di zaman kita ini, seperti kitab Tariq ila Jama'atil Umm atau Waqafat ma kitab li da'wati faqat atau Adwa Islamiyah ala Aqidah Sayyid Qutb wa Fikrih atau Mata'in Sayyid Qutb oleh Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah, dan kitab-kitab lain yang membantah ikhwan muslimin. Dan juga kitab-kitab lain seperti Al-Mawridu Zallal fi Akhtai Dhilal, Mawrid Zallal tentang kesalahan kitab fi Dhilal, fi Dhilal Al-Quran maksudnya. Atau Al-Awasim fi ma kataba Sayyid Qutb min Al-Awasim, bantahan-bantahan dari apa yang ditulis oleh Sayyid Qutb dari kesalahan-kesalahan. Atau dakwah ikhwanul muslimin dalam timbangan. Atau hakikat dakwah ilallah. Atau kitab Qutbiyah, Hiyal Fitnah Fa'arifuha, dan lain-lainnya. Maka kita contohkan satu saja. Itu kalau mau rinci baca buku-buku tadi. Walakin aktafi bi ibtali hadhihi ad-da'wa bima qalahu Hasan al-Banna. Cukup untuk membatalkan ucapan Hasan al-Banna tadi, pengakuannya tadi dengan ucapan dia sendiri, fal na'mal fima ittafaqna 'alayh wal ya'dhur ba'duna ba'dhan fima ikhtalafna fih. Kita beramal, bekerja sama apa yang kita sepakati, dan kita saling memaklumi apa yang kita berbeda, katanya. Ini prinsipnya ikhwan. Bahkan kalimat ikhwan itu dari kalimat ukhuwah antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah dengan syiah. Kemudian kita lihat ucapan para ulama tentang prinsip tadi. Apakah prinsip itu prinsip yang dipakai oleh salaf sehingga pantas dikatakan dia pengikut salaf, atau prinsip itu diambil dari Quran sehingga pantas dia berkatakan di tangan saya Al-Quran, atau prinsip itu ada dalam hadis sehingga pantas dia katakan bahwa di tangan kiri kami ada sunnah dalam hadis, ada hadis. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, amma udru ba'dina li ba'din fi ma ikhtalafna fihi falaysa 'ala itlaqih. Adapun kita memaklumi perbedaan-perbedaan di antara kita, itu tidak semutlak itu. Ini tidak bisa dikatakan secara mutlak. Famakana min masailil ijtihadiyah. Kalau perkaranya perkara yang sifatnya ijtihadiyah, yakni ijtihadnya para ulama, yang yakhfa daliluha, yang dalilnya samar, di antara para ulama berbeda, ini ijtihadnya begini, ini ijtihadnya begitu, maka yang diperintahkan adalah tidak perlu saling mengingkari, walaupun tetap mengatakan ini yang rajih, ini yang marjuh, tapi tidak saling mengingkari. Amma ma khalafan nas, adapun apa yang menyelisihi nas-nas, ini Quran dan Sunnah, dari Al-Quran dan Sunnah, fal wajibul inkar, maka wajib kita mengingkari orang-orang yang menyelisihinya. Lihat, jadi yang namanya perbedaan didudukkan dulu, perbedaannya dalam masalah apa. Kalau masalahnya masalah ijtihad yang para ulama ahlu sunnah saja berbeda dan dalilnya tidak jelas, ada yang rajih, ada yang marjuh, maka itu kita maklumi, walaupun tetap kita katakan mana yang rajih, mana yang marjuh. Tetapi kalau perbedaannya adalah menyelisihi kitab dan sunnah, maka kata Syekh bin Baz wajib mengingkarinya. Maknanya wajib, kalau enggak diingkari dosa. Tapi kira-kira yang dimaksud oleh Hasan al-Banna yang pertama apa yang kedua? Kalau ikhwanul muslimin akan mengatakan yang dimaksud yang pertama, yakni perbedaan yang ijtihadiyah. Benar. Benar, jujur. Kita buktikan nanti. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Dia dalam rosailnya, rosail Hasan al-Banna, surat-menyurat Hasan al-Banna, dan juga murid-muridnya atau tokoh-tokoh sahabat-sahabatnya yang menulis tentang Hasan al-Banna, semua menceritakan sejarahnya bahwa kami sedang berupaya untuk takrib antara sunnah dengan syiah. Berarti mana yang dimaksud? Perbedaan yang pertama atau perbedaan yang yukhalifun nas? Itu satu. Apalagi ucapan Hasan al-Banna yang hampir di setiap bukunya ikhwan mesti ada, hampir, karena pernah dulu saya baca buku-buku itu, karena buku-buku itu pernah beredar seperti kacang goreng di toko-toko buku, sangat banyaknya. Baca bukunya Qurtubi ada, baca bukunya siapa ada, baca bukunya Adham ada, baca bukunya ini ada semua, bahwa kami sufi tapi kami juga sunni, tapi kami juga klub olahraga, tapi kami juga ini, kami juga ada. Itu insya Allah hampir semua orang yang pernah baca tahu, karena buku itu diterjemahkan dan banyak di pasaran. Apakah ini yang dimaksud dengan perbedaan istihadiyah? Tidak. Itu perbedaan yang mendasar, yang menyelisih Quran dan Sunnah, mereka maklumi juga. Syiah dimaklumi. La syarqiyah, la gharbiyah, la sunni, wa la syiah, islamiyah, islamiyah, kata mereka. Dalam anasidnya. Tidak timur, tidak barat, tidak sunni, tidak syiah. Yang penting Islam, katanya. Oh, itu yang dimaksud. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau perbedaannya menyelisih Quran dan Sunnah, wajibul inkar. Dan kalau kamu memaklumi kesesatan Syiah, memaklumi kesesatan Sufi, maka berarti bukan Salafi dan pengakuannya pengakuan kosong tanpa bukti. Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah menyatakan, asna raddihi ala ahadihim, ketika membantah salah seorang mereka, qala wa hadhihi ad-da'wah yumkin an yunadi biha ayya mukhalifin walau azmat mukhalafatuh. Kalimat tadi, kalimat prinsipnya ikhwan tadi, itu memungkinkan untuk mengajak semua orang sesesat apapun, sebesar apapun kesesatannya, dimaklumi, kami menghormati perbedaan. Lakinnaha la tujdi ma'al baqa'a 'ala al-madhahib al-batilah. Tapi itu tentunya tidak pantas, tidak perlu, tidak bisa dipakai untuk memaklumi madhab-madhab yang batil. Sehingga tidak bisa dikatakan secara mutlak. Kalau mau, kita harus menghormati pendapat orang lain. Pendapat sebatas istihadnya para ulama ahli sunnah. Syekh bin Baz ketika i'tidal meletakkan kembali tangan kanan di tangan kirinya, di atas tangan kirinya, di atas dada. Syekh Al-Bani tidak berpendapat demikian. Syekh Mukbil mengajarkan bahwa tahriq diantaranya disebutkan syad riwayatnya. Tapi Syekh Al-Bani tidak. Dan sekian banyak lagi perbedaan-perbedaan di kalangan para ulama. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kalau yang demikian, walaupun kita memaklumi, tetap kita harus mencari mana yang rajih, mana yang marjuh. Gak bisa semua benar, gak bisa. Walaupun dalam masalah istihad, harus kita lihat mana yang rajih, mana yang marjuh, dengan dalil-dalil, dengan bukti-bukti. Apalagi kalau perbedaannya masalah-masalah yang mendasar, seperti perbedaan sunnah dengan syiah, seperti perbedaan khawarij dengan ahlus sunnah, seperti perbedaan antara qadariyah dan ahlus sunnah, ya jauh. Apalagi mu'tazilah dengan ahlus sunnah. Makanya jangan heran kalau di dalam kelompok ikhwanul muslimin, dalam partai ikhwanul muslimin, terdapat berbagai macam jenis manusia. Mu'tazilahnya, aklaninya ada, Muhammad Ghazali dan Qardawi. Sufinya ada, Said Hawa menulis Tarbiyatun Ar-Ruhiyah seperti Sufi. Bahkan Hasan Al-Banna sendiri adalah Tarekat Hasafiyah, aliran Sufi dengan Tarekat Hasafiyah. Kemudian takfirnya banyak, seperti Said Qutb yang mengkafir-kafirkan umat. Semuanya dikatakan kafir oleh dia. Ra'aitu fi dilalil Qur'an, aku melihat di bawah naungan Al-Qur'an, dalam kitabnya fi dilalil Qur'an, aku melihat di bawah naungan Al-Quran semua manusia dalam keadaan bergelimang dalam kekafiran, katanya. Kecuali kelompok kecil yang di rumah, yang mengadakan kelompok-kelompok. Disebutkan sifat-sifatnya ekonomi muslimin saja. Nah, apalagi Sufi ada, Mu'tazilah ada, Aqlani ada, Takfiri ada. Kenapa kok bisa berbeda-beda seperti itu? Ustaz, akidahnya ikhwan muslimin apa? Gak tahu saya. Karena semua ada. Wahdatul wujud ada. Di dalam kitabnya, Said Qutb juga. Bukunya. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, itu karena prinsip tadi. Semua aliran, semua pendapat dihormati. Sesesat apapun dihormati. Yang penting kalau kita sama, kita kerjasama, yang kita berbeda, saling hormat-menghormati. Oh, itu politikus supaya dapat pengikut banyak, suara banyak, menang pemilu, supaya dia menjadi caleg, atau bukan caleg lagi, menjadi seorang legislatif. Masya Allah, itu yang dimaukan. Sehingga kalau dia mengatakan ini salah, ini sesat, ini menyimpang, tidak akan menang abadan. Bagaimana akan menang kalau dia mengikuti jalannya ghurabah, Apa ghuraba itu? Orang-orang asing. Fatuba lil ghuraba, partai ghuraba. Apakah akan menang? Partai orang-orang asing. Ya sedikit. Sehingga mereka mengambil langkah tadi dengan kalimat nata'awan fima tafakna wa na'tadir ba'duna ba'dan fima khtalafna, ini untuk merangkul semua golongan. Dan sudah dibantah tadi. Ya. Untuk berdiri di atas semua golongan. Dan itu tentunya hizbi. Berkata Syekh Bakr Abu Zaid, yang terakhir beliau juga memuji Syekh Qutb dan membela Syekh Qutb dan dibantah oleh Syekh Rabi. Padahal dia pernah berkata, hadza taq'idun hadithun fasid idla udra liman khalafa fi qawati'il ahkam. Pernyataan ini pernyataan Hasanabana tadi, adalah kaidah yang baru, muhdats, bid'ah dan rusak. Tidak ada udzur, tidak perlu kita hormati orang yang menyelisihi qati'il Islam, yakni kaidah-kaidah Islam atau dasar-dasar Islam. Fa innahu bi ijma'il muslimin la yasughul 'udzur, karena dengan kesepakatan seluruh kaum muslimin tidak bisa kita maklumi kalau ada kaum muslimin yang menyelisihi kaidah mendasar dari Islam. Enggak bisa. Menurut saya salat itu enggak wajib. Ya, kita hormati pendapat kamu. La ta'awan fi mattafaqna, la tadri ba'duna ba'dan fi mahtalafna. Masalah salat kita berbeda, tapi masalah negara Islam kan kita cocok. Kita bersama-sama. Itu maksudnya. Masalah pemilu ini kan kita sama partainya. Ayo kita kerjasama. Masalah sholat gak apa-apa kamu bilang tidak wajib. Begitu. Itu maknanya kita maklumi pendapat mereka atau yang berbeda. Wala tanazul an musallamat al-i'tiqad. Tidak boleh kita mengalah dalam masalah prinsip-prinsip Islam, khususnya dalam masalah akidah. Demikian pula ucapan syekhna, kata penulis, yaitu Syekh Ali ibn Muhammad al-Faqihi. هذه القاعدة المطلقة دون قيد فاسدة باطلة. Kaidah tadi adalah kaidah mutlak yang tidak dibatasi. Maksudnya perbedaan apa? Tidak dibatasi khusus, umum, pokoknya kita hormati perbedaan. Maka ini adalah fasidah batilah, rusak dan batil. Karena secara kesepakatan seluruh kaum muslimin tidak akan bisa dimaklumi orang yang menyelisihi Quran dan Sunnah. Tidak bisa kita katakan kita menghormati pendapat orang lain kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah, khususnya dalam masalah akidah. Yang lam yakhtalif a'immatuddin, yang para imam-imam, para ulama tidak berselisih. Tiba-tiba ada orang yang menyelisih, maka tidak bisa dimaklumi. Sudah sepakat seluruh ulama sejak salafus saleh sampai hari ini, tiba-tiba datang seorang yang mengatakan ada jihad baru, namanya jihad politik. Bagaimana perangnya? Perangnya adalah dengan demonstrasi fisabilillah, katanya. Kemudian bagaimana kita menangnya? Menangnya adalah kita mendapatkan suara terbanyak. Ini dari mana? Muhdatsun bid'ah muhdatsah. Masa yang demikian dikatakan sebagai perkara yang harus kita maklumi? Kita maklumi pendapat mereka. Mereka punya jihad, kita punya jihad yang berbeda. Ya kita memaklumi jihad berbeda ini, atau perbedaan dalam jihad. Kalla wallah. Syekh bin Bas menulis surat teguran pada Abdurrahman Abdul Khaliq ketika menyatakan bahwa demonstrasi adalah jihad. Dibantah. Bahkan demonstrasi itu adalah merupakan sunnahnya Khawarij. Jadi kalau dilihat sejarah pertama kali, justru demonstrasi dilakukan oleh Khawarij terhadap Utsman bin Affan. Tidak pernah kita melihat salaf berduyun-duyun datang memegang tulisan berdiri. Begitu, saya siap mati, saya siap jihad, saya siap berbantu, saya siap. Masa ada? Yang diperintahkan untuk berdoa kepada Allah, ud'uni astajib lakum. Meratap kepada Allah, menangis kepada Allah untuk berdoa meminta keselamatan buat kaum muslimin di Palestina. Datangnya bukan kepada Allah, merengek-rengek depan kedutaan Amerika, selamatkan Palestina, selamatkan, jangan diganggukan Palestina, harus dibebas. Loh, kok bahlul? Ya. Kok bodoh banget? Apakah itu yang diperintahkan oleh Allah? Justru terhina kaum muslimin ketika mereka merendah dan merengek-rengek di depan kedutaan kafir. Apakah mulia kayak gitu itu? Doa kepada Allah yang Sami'un Mujibun Qarib, Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengabulkan doa. Meratablah kepada Allah, sujudlah kepada Allah, dan bantulah apa yang bisa kita bantu. Apakah dengan hartanya atau dengan berangkat? Kalau bisa. Kalau tidak bisa, dengan doa. Dan dengan harta yang kita kirimkan. Kalau bisa. Kalau tidak bisa, doa semata. Ikhwani fillah a'azakumullah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan tempat sucinya dilecehkan oleh mereka. Semoga Allah membalas mereka dan menghancurkan mereka, kaum Yahud. Syattit syamlahum wa mazziq jam'ahum. Semoga Allah menceraiberaikan mereka, membinasakan mereka, menghancurkan persatuan mereka, menghinakan mereka, kaum Yahud, Israel, dan menolong kaum muslimin. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan demonstrasi dan merengek-rengek di depan kedutaan Amerika. Kemudian qala, masih ucapan Ali bin Muhammad al-Faqih, karena min syu'mi hadhihi al-qa'idah, karena di antara kejelekan kaidah tadi, kaidahnya ikhwanul muslimin, annana najid al-qa'ina biha qad dammu tahta syi'ariha man yukaffir ashabu rasulillah, bahwa ternyata kita dapati mereka-mereka yang mengatakan dengan syiar-syiar bid'ah tadi, mereka menggabungkan dalam kelompoknya orang-orang yang mencerca para sahabat. Siapa? Syiah. Wala ra'sihimul khulafar rasyidin, bahkan yang dicelaknya adalah orang-orang yang mulia, yaitu khulafar rasyidin as-salasa al-mashhudah, yang tiga, Abu Bakar, Umar, wa Uthman, karena mereka membela-bela Ali, Syiah. Padahal sudah dipersaksikan para khulafar rasyidin oleh Rasulullah SAW dengan jannah. Sampai digabungkan pula dalam kelompok mereka orang-orang yang yad'una tahrif al-Quran, yang menganggap bahwa Al-Quran ini telah berubah, telah ditahrif, kata mereka, telah dikurang-kurangi. Seperti dalam kitab-kitab mereka, kitab kaum Syiah yang dulu maupun yang sekarang. Thumma yudkhiluna tahta syi'ariha kulla ba'tiyin mulhid. Kemudian dimasukkan pula pada kelompok mereka, dengan prinsip yang tadi pula, menghormati perbedaan, dimasukkan tokoh mulhid, ateis. A'lan taqiyatan wa nifaqan syiarul Islam, yang berpura-pura mengiklankan dirinya sebagai muslim, padahal terbukti ucapan-ucapannya ateis, mulhid. Kama jama'u tahta hadhihi syiar sufi, sebagaimana mereka pun mengumpulkan orang-orang di dalam kelompoknya yang dari kalangan sufi, alladhi qad yasil bi afkarihi wa awradihi ila wahdatul wujud, sufi yang zikir-zikirnya sudah mencapai tingkat wahdatul wujud, mengaku manunggaling Gusti Kaulo, bahwa aku menyatu dengan Allah, katanya. Wa yad'i annahu ya'khudh awradahu min Rasulillah, kaum sufi yang mengaku-ngaku bahwa dia mengambil wiridnya dari Rasulullah langsung, katanya. Enggak perlu pakai riwayat sanad, kayak ahlu sunnah enggak perlu, kata sufi-sufi tadi. Kami mengambil wiridnya langsung dari Rasulullah SAW. Loh, terus siapa yang bertemu? Syekh kami mimpi ketemu Nabi dan mengajarkan aurat, wirid-wirid yang di mereka pakai. Dimasukkan pula pada kelompok mereka. Dan banyak ini di ikhwanul muslimin di Malaysia. Ikhwanul muslimin di Malaysia banyak dari kelompok-kelompok yang seperti ini. Qala wa man yuqarrir fi kutubihi min munadhdhiri hadhihi al-jama'ah sahibat hadha al-shi'ar annahu la mani'a an yunzil al-muslim hajatahu bi ashab al-adrihah, bahkan termasuk para pembina-pembinanya, murabi-murabinya mereka, ada yang membolehkan untuk meminta kepada kuburan-kuburan. Annahu la mani'a an yunzil muslim, tidak ada halangan seorang muslim untuk menunaikan hajatnya, permintaan-permintaannya kepada kuburan-kuburan, gitu. وَهُوَ فِي نَفْسِ الْوَقْتِ يُطَالِبُ بِتَحْكِمِ شَرِعَةً. Padahal mereka syiarnya kalau di depan parlemen, tegakkan hukum syariat, terapkan hukum syariat, terapkan hukum syariat. Padahal di dalam kelompoknya ada sufi, ada syiah, ada khawarij, ada semua ada. Kesesatan-kesesatan ada, penyimpangan-penyimpangan dari syariat ada. Tapi kalimatnya, tahkim syariah, undang-undang dengan syariat Islam, terapkan syariat Islam. Terapkan pada dirimu dulu. Pada kelompokmu, bersihkan dulu. Dan nanti kalah suaranya. Nah, itu yang ditakutkan. Nanti suaranya kalah. Nanti gak menang bagaimana? Oh, jadi kamu masih yakin kalau kemenangan itu lewat pemilu, begitu? Kamu yakin Allah tidak akan menurunkan kejayaan Islam kecuali dari jalan politik? Ya itulah yang jadi masalah. Syubhatnya, penyakitnya di situ. Padahal jelas di dalam Quran dan Sunnah yang namanya seorang itu akan dimuliakan oleh Allah dengan ilmu. Umat dimuliakan oleh Allah dengan ilmu. Orang bisa menjalani jalan yang benar karena ilmu. Karena tahu mana yang hak, mana yang batil. Maka itu yang paling utama. Ilmu. Menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu, dan mengajak kaum muslimin untuk berilmu dan beramal dengan ilmu. Sesungguhnya masih banyak jawaban-jawaban dari para ulama. Tapi saya kira cukup di sini dulu. Selebihnya bisa dengan pertanyaan. نصلى توفيق والعافية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Lebih utama mana? Mencari ilmu dengan mencari ma'isyah alias dagang. Lebih utama mana ya kira-kira? Ajaib. Pertanyaannya sungguh menakjubkan. Tidak bisa dibandingkan ilmu itu dengan dunia apapun. Tidak bisa dibandingkan dengan seluruh dunia dan seisinya. Itu ilmu. Nah, tentunya kamu harus bisa bagi waktu. Kalau memang kamu berkewajiban untuk mencari ma'isah untuk keluargamu, ilmu jangan ditinggalkan. Kalau tanya mana yang lebih mulia, ya jangan ditanyakan, itu sudah terlalu jelas. Ilmu lebih utama. Tapi jelas di dalam perintah-perintah Allah ada kewajiban memberikan ma'isah pada keluarga. Maka jangan kamu pertentangkan antara keduanya. Ini wajib. Jadi kita harus, itu kalau bertentangan. Nyatanya tidak. Kamu bisa berhenti dagang waktu taklim. Kamu bisa meninggalkan kerjaan ketika ada acara pengajian, bisa. Dan kamu bisa nyempatkan waktu untuk mendengarkan kaset, membaca buku. Sehingga jangan anggap bahwa dua perkara itu bertentangan, sehingga harus dipilih. Lebih mulia mana, Ustaz? Nyari ilmu apa ma'isyah? Itu kalau bertentangan, dua-duanya harus. Dan yang lebih utama adalah ilmu. Ilmu. Sehingga ada seorang dari kalangan salaf yang dikisahkan oleh Al-Ajurri dalam Ghuraba minal Mu'minin, seorang yang kerja menjadi nukang cuma hari Sabtu saja dan dapat bayaran 7 danik. 1 danik dia bisa pakai untuk makan sehari, maka sisanya dia belajar di ulama sampai habis 7 danik ini, dan kemudian hari ketujuhnya, hari Sabtu, dia duduk lagi. Atau dia kerja lagi di tempat tadi. Kerja harian. Dapat lagi 7 danik lagi, balik lagi dia ke sana. Yang ternyata anaknya khalifah. Ikhwan fillah a'azzakumullah, ini bukti betapa pentingnya ilmu. Mau belajar ke ulama, dikasih sebagai bekal, permata yang besar. Dia simpan, gak dipakai. Dia kerja. Dan ini riwayat, diriwayatkan oleh orang yang memakai dia sebagai pekerja. Yani dia menyatakan, suatu hari saya datang ke pasar, kemudian saya mencari tukang-tukang untuk kerja harian. Biasanya di pasar orang-orang siap untuk kerja seharian. Kamu berapa? sehari, sekitar menawar. Nah, anak muda ini kelihatan lain, karena talibul ilmi tentunya bentuknya lain, tidak seperti bentuknya tukang, kan begitu. Kamu kerja juga? Iya. Kamu minta bayar berapa? Saya tidak minta lebih dari 7 danik. Cuma 7 danik? Iya. Kenapa begitu? Karena saya minta syarat. Tapi minta syarat bahwa saya dibebaskan untuk sholat jamaah setiap waktu sholat. Ya, karena kebetulan orang ini adalah orang yang soleh juga. Dia cocok dia. Ini berarti tukang yang baik kerja. Ternyata kerjanya rajin. Maka jadi langganan. Tapi setiap hari tidak ketemu dia. Sampai hari berikutnya, hari Sabtu yang berikutnya, baru ketemu lagi. Kenapa kamu gak ada? Saya taklim, ngaji, belajar sama syekh, dengan ulama. Jadi 7 danung itu dipakai setiap hari untuk hidup 6 hari. Ketika habis, kerja lagi nukang, kemudian untuk hidup lagi 6 hari. Yang penting bisa ngaji. Akhirnya setiap hari Sabtu, orang ini mencari, mana anak muda itu, panggil, kerja di rumahnya. Hari Sabtu panggil lagi. Sampai ketika suatu hari, orang itu gak ada. Dicari-cari, tanya-tanya, ternyata didapati dalam keadaan sedang sakit. Kemudian dia berpesan, karena kelihatannya sakitnya parah, dia berwasiat bahwa ini berikan, kalau saya mati, berikan ini kepada khalifah. Kemudian meninggal. Ketika iring-iringan khalifah lewat, maka dia memanggilnya sambil menunjukkan barangnya. Maka khalifah melihat barang tersebut langsung berhenti. Dari mana kamu dapat ini? Diceritakan kejadian seluruhnya. Maka khalifah tadi menangis. Kenapa kau menangis? Karena orang ini tidak tahu siapa dia. Maka dijawab oleh khalifah, itu adalah anakku. Ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu. Kaum salaf itu sampai bekerja itu sekedar untuk dia bisa hidup. Selebihnya belajar, mencari ilmu. Bagi peserta daurah dari daurah lainnya yang afdal sholatnya di jamak qasar atau mengikuti dengan imam rawatib, kalau dia akan ikut atau akan ngaji di sini sampai waktu sholat berikutnya, kenapa harus di jamak? Terus habis itu dia duduk, tidak ikut sholat. Padahal ketika ada seorang yang duduk tidak ikut sholat, Rasulullah menegurnya, "A anta muslim? Apakah kamu muslim?" "Tentu ya Rasulullah, aku muslim." "Ma mana'aka an tusallima al-jama'ah?" "Apa yang menghalangimu untuk sholat bersama jamaah?" Dijawab oleh dia seperti jawaban orang-orang tadi. "Salaina fi rihalina," "Kami sudah sholat di tempat kami." Diucapkan kalimat tadi lagi, "Ma mana'aka an tusallima al-jama'ah?" "Apa halanganmu untuk sholat lagi bersama jamaah?" Ini menunjukkan disunnahkannya untuk tetap ikut jamaah kalau ada di masjid. Kalau tidak ada di masjid ya wajar. Karena dia musafir, boleh dia di jamak, qasar silahkan. Tapi kalau dia di masjid kemudian semua sholat dia duduk, apalagi tertawa-tertawa, sangat tidak pantas. Maka kalau ada yang datang kemudian tanya, "Anta muslim?" jangan marah. Seperti pertanyaan Rasulullah SAW, "Apakah kamu muslim?" "Muslim." "Lah kenapa gak sholat bersama jamaah?" "Kami sudah sholat bersama jamaah." "Iya, pertanyaannya, apa yang menghalangimu untuk sholat bersama jamaah? Apa tidak boleh kemudian kamu ikut jamaah kembali? Sunnah buat kamu yang sudah sholat." Maka saya anjurkan, wallahu ta'ala a'lam, kalau akan berada di masjid terus sampai waktu sholat berikutnya, misalnya dari maghrib, dia akan duduk di situ sampai isya, ya kenapa harus di jamaah? Nah, yang wajib itu qasar kalau kamu memang tidak ikut imam. Tapi kalau jamaah, Rasulullah SAW tidak menjamaknya ketika beliau ada di Mina, padahal musafir. Salatnya 2 rakaat, tapi tidak dijamak. Duhur 2 rakaat, di waktu asar 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat, di waktu-waktunya. Di qasar tidak dijamak. Makanya sebagian ulama seperti Sahibul Mughni menyatakan bahwa jamak itu adalah pada jadus sair. Tahu jadus sair? Perjalanan yang dalam keadaan sulit. Artinya bukan sedang singgah, bukan. Tapi ketika dalam keadaan kamu berangkat di jalan, dan turun mau sholat, nah itu dijamak. Berangkat lagi, melanjutkan perjalanan. Begitu. Atau kamu sholat maghrib, dan habis sholat maghrib mau pergi, mau pulang ke kampung kamu, ke kota lain. silakan dijamak. Atau kamu mau berangkat, maka dijamak. Jadi jamak itu adalah jika memang diperlukan, ada hajah. Kalau enggak ada hajah, kamu mau duduk di sini terus sampai Isya, maka yang dianjurkan sebagaimana anjuran Syekh Utsaimin juga rahimahullah adalah salat bersama imam rawatib, bersama kaum muslimin. Bolehkah kita bekerja sama dengan orang Syiah Rafidhah? Yang orang Syiah itu dananya kepentingan dakwah Syiah. Tidak boleh ta'awun alal ithmi wal udwan. Yang diperintahkan ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Nah, bolehkah kita berteman dengan orang-orang Syiah? Baca kajian tadi dari awal sampai akhir. Nah, duduk gak boleh, ngobrol gak boleh, bergaul gak boleh, apalagi berteman. Nah, harusnya kamu benci ngeliat mukanya. Ini orang yang mencaci maki sahabat. Cih, peduli amat, saya tidak mau, tidak sudi melihat wajahmu. Begitu. Itu namanya orang yang cinta pada para sahabat. Orang yang mencaci maki ibumu dan bapakmu, kira-kira kamu mau bergaul gak dengan dia? Oh, kita hormati pendapat orang lain, begitu. Tentunya kamu akan marah. Harusnya lebih marah lagi, karena dicerca adalah para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Di kajian ada kajian. Apa ini? Oh, di kajian. Di kajian ada kajian. Yang mengaku kajian salaf, pengajarnya bernama Tasiwan, kalau tidak salah dari Cirebon. Kalau tidak salah ini harus dijelaskan supaya betul-betul tidak salah. Sebab kita berbicara harus dengan bayyinah, harus dengan bukti. Kalaupun tidak ada rekaman, paling tidak ada saksi, siapa yang mendengarkan. Kalau dia betul-betul murid dari Cirebon, dari Pondok As-Sunnah Cirebon. Kalau memang betul dari As-Sunnah Cirebon, saya sudah terangkan tadi bahwa itu adalah jalurnya kepada Adnan Ar-Ur. Dan itu sudah banyak saksinya yang menyampaikan pada saya bahwasanya Adnan Ar-Ur datang ke Indonesia dan ke sana, ke alam sunnah dan ke mereka. Yang buku Adnan Ar-Ur atau ucapan-ucapannya telah dibantah oleh Syekh, oleh seorang dari muridnya Syekh Rabi. Dan Syekh Rabi mendukungnya dan memberi keterangan atau dukungan, dan kemudian saya mendapatkan bukunya dari beliau langsung. Nih, tentang Adnan Ar-Ur dari Syekh Rabi. Jadi sudah jelas Adnan ini. Tidak ada yang membelanya kecuali beberapa orang saja yang mungkin belum tahu atau enggak ngerti saya kenapa. Seperti Ali Hasan Abdul Hamid yang masih membelanya. Waktu itu, waktu saya di sana dan dapat buku itu, maka Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, bukan Syekh Rabi, Syekh Muhammad, mengatakan saya sudah ingatkan Ali Hasan 1 tahun, kata dia. Tapi sampai hari ini dia masih belum menyatakan baraknya dan berlepas diri dari dia. Dulu, ya, mudah-mudahan sekarang sudah lain. Yaitu ahli hijrah dan toharah, sudah saya jawab. Ya tentunya kalau sudah terbukti, ya, jangan kalau tidak salah, harus ada saksi dengan jelas. Kalau memang demikian, maka jangan kamu duduk dengan dia. Jangan ngaji sama dia, ya, walaupun mengaku sebagai cabang Umar bin Khattab. Enam. Benarkah dibolehkan menerima dana dari suatu yayasan seperti Ihya'ul Turats atau As-Shofa kalau tidak ada ikatan dan campur tangan dari yayasan tersebut? Yang saya pernah dengar dari Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, jangan kamu meminta bantuan dari mereka walaupun pinjam keruan pensil, jangan. Iya, disebutkan begitu oleh beliau. Walaupun pinjam keruan pensil, jangan sama mereka. Jangan sampai ada tangan dan ada jasa mereka pada kita. Jangan. Mereka tukang ungkit-ungkit. Jangan ada jasa sedikit pun pada kalian dari mereka, dari Hizbiyun. Kecuali kalau yayasan yang bukan Hizbi, maka kita katakan ini tidak terikat, kan? Tidak mengikat, tidak. Silakan. Kalau bukan yayasan Hizbi. Tapi kalau sudah yayasan yang jelas Hizbi, seperti As-Shofa dan Ihya Turats, maka jangan kamu minta mendapatkan atau minta bantuan, apalagi minta. Jangan menerima bantuan mereka kecuali kalau mereka sudah taubat dari kesesatannya. Benar. Baik, kita terus saja. Terlalu banyak pertanyaannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.